menetes keharibaan sajadah. Di tengah sepinya sebuah malam, tatkala keping hati yang tua terbalut duka. Menghiasi sujudnya raga yang rapuh, memohon kehadirat yang kuasa, ampunan, keselamatan putranya. Tetes air mata sesejuk air suarga, isak tangis ibu indah bagaikan nyanyian bidadari. Usai pasrahnya doa, gemerlap bagai seuntai manikam menerangi kalbu putra yang resah. Tetes air mata ibu, bening sesejuk air suarga, air mata ibu kala bersujud seampun seribu ilmu. Isak tangis ibu indah bagaikan nyanyian bidadari, bidadari.